Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sebelum dimulai kajian, untuk memastikan saja bagian An-Nisa, bagian ibu-ibu, apakah suaranya sudah terdengar? Jangan sampai kejadian yang kedua kalinya seperti pekan kemarin, ibu-ibu tidak mendengarkan kajian karena suara tidak tersampaikan di sana dari mulai maghrib sampai isya. Maka berikan kepastian, kalau sudah terdengar maka kita lanjutkan kajiannya. Pembahasan kita masih berada pada hadis ke-238. Hadis itu merupakan urutan ke-17 dari bab ke-27. Babnya selalu diingatkan pada setiap kajian, bab itu tentang ta'zim hurumatil muslimin, menjunjung tinggi, memuliakan kehormatan kaum muslimin. Hadisnya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun: raddus salam, wa iyadatul marid, wa ittiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul 'atis. Hak muslim satu dengan muslim lainnya, yang pertama adalah menjawab salam, yang kedua adalah menjenguk saudaranya yang sakit, yang ketiga adalah mengantarkan jenazahnya, yang keempat adalah memenuhi undangannya dengan rincian yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Sampailah kita pada urutan yang kelima. Hak muslim satu dengan muslim lainnya adalah tashmitul 'atis, mendoakan bagi saudaranya yang bersin. Hadis yang telah kita dengarkan bersama kedudukannya adalah muttafaqun 'alaihi. Maknanya adalah hadis itu disepakati oleh dua imam hadis, dua amirul mukminin, bisa dikatakan demikian dalam masalah hadis. Maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Selain riwayat itu, masih ada riwayat berikutnya, hadis setelahnya kalau kita perhatikan, yang mana riwayat berikutnya adalah riwayat Muslim saja rahimahullah, yang menyebutkan haknya Muslim itu ada 6. Haknya Muslim itu ada 6. Maka perbedaan dari riwayat yang sebelumnya dengan riwayat ini akan kita lihat perbedaan keduanya. Bahwa dalam riwayat yang sudah kita dengarkan bersama adalah tashmitul atis, mendoakan saudaranya yang bersin dengan lafaz umum, semata saudaranya bersin kemudian kita doakan. Akan tetapi dengan melihat riwayat berikutnya, riwayat Muslim, kita perhatikan dia potongan dari hadis itu menyebutkan idza atasa fahamidallah. Coba masing-masing memperhatikan, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, yang artinya apabila saudara kita yang bersin tadi telah mengucapkan alhamdulillah, fahamidallah, dia telah atasa, dia telah bersin, fahamidallah, kemudian dia dengan itu spontan atau kemudian dia tidak lupa yang memberikan kenikmatan tadi, yakni Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau engkau dengarkan saudaramu bersin dan mengucapkan itu, fashammithu, maka doakan kebaikan baginya. Maka kita dapati dua perbedaan dari hadis tersebut. Maksudnya perbedaan tadi, riwayat pertama tidak ada ikatan, semata bersin kemudian tentunya dengan itu haknya dia adalah didoakan. Sedangkan riwayat yang berikutnya adalah dia bisa didoakan selama dia mengucapkan alhamdulillah. Maka disyaratkan demikian. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan, maka yang tahu, jangan diam, tetapi doakan balik kepadanya yarhamukallah. Artinya semoga Allah merahmatimu. Yang didoakan, yakni yang bersin, ketika mendapatkan respon seperti itu, tidak kemudian diam juga, tetapi dia merasa berterima kasih dengan didoakan. Dia menjawab balik dengan doa kebaikan kepada yang mendoakannya. Dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan insyaAllah masing-masing sudah tahu, sudah hafal di luar kepala tentang hal ini. Nam, tapi tinggal prakteknya. Yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada kamu, kepada kalian. Wa yuslih, dan Allah perbaiki, balakum, urusan kalian. Masya Allah, doanya demikian bagusnya. Nah, merasa dia didoakan, maka dia balas dengan kebaikan pula. Yahdikumullah, didoakan dengan hidayah, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. wa yuslih balakum, dan Allah perbaiki urusanmu. Hanya dalam urusan bersin diperhatikan kondisi saudaranya muslimin. Maka oleh karenanya penulis kitab ini Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini sangat relevan dengan bab yang disebutkan, bab tentang menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Salah satunya adalah saling mendoakan, dan itu tentunya diresapi, dan bukan hanya formalitas. Alhamdulillah. Ya rahmakallah. Ya hantikumullah wa sallallahu'alaikum. Tapi diresapi karena di sana mengandung doa, sebagaimana mengucapkan salam, assalamualaikum, salam atas kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kalian pula keselamatan, warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahannya. Maka karena ditimpali dengan, dipancing dengan kebaikan, maka balasnya juga kalau bisa lebih baik. Nah, demikian yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Wa idza khayyitum bi tahiyyah. Nah, jika disampaikan kepada kalian tahiyat salam, maka balaslah sesuai. Nah, balas yang lebih baik darinya atau setidaknya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau lebih baik, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dan upayakan menjawabnya itu adalah ikhlas. Nah, ditambahkan pula dengan berjabat tangan. Berjabat tangan itu juga kalau bisa ditatap wajahnya yang disalami. Karena kadang-kadang salaman kan sekedar begini. Ya, tapi salam, hadapi satu-satu. Kibhalak, khair. Satu-satu dapat bagian. Ada kadang-kadang diajak salaman tapi gini sini. Nah. Bahasa Jawanya seakan-akan tidak ngereken. Nah. Maka dihormati oleh saudaranya, maka hormati dengan baik pula. Maka demikian pula bersin. Maka demikian kita telah ketahui mulianya sunnah, mulianya ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang cirinya beliau selalu mengutarakan, membawa suatu pertanyaan dan bagaimana menjawabnya. Nam, itu ciri khas dari beliau. Agar si pembaca, agar si penuntut ilmu tadi semakin faham. Karena di sana padanya perkara-perkara yang perlu dirinci. Sebagaimana telah kita bahas, memenuhi undangan. Apakah itu berlangsung secara keumumannya? Ternyata padanya rincian dan sudah kita bahas. Maka di sini pula beliau ajak untuk membawa, mengutarakan suatu perkara atau suatu pertanyaan yang terkadang muncul. Yang seandainya tidak muncul juga, itu sebagai ilmu buat kita. Nah, ini nikmatnya di bawah bimbingan para ulama. Belajar dengan bimbingan para ulama. Kata beliau, hal tashmitul atis idha hamida fardu ain au fardu kifayah? Apakah menjawab orang yang bersin tadi kalau dia sudah mengucapkan alhamdulillah itu hukumnya fardu ain ataukah fardu kifayah? Fardu ain adalah bagi setiap masing-masing yang wajib untuk menjawabnya. fardu kifayah, jika ada salah satu sudah menjawabnya, maka mewakili yang lainnya. 6. Al-jawab, kata beliau, mengajarkan kepada kita jawabannya, bahwa ba'dul ulama berpendapat anna tashmid fardu kifayah, bahwa menjawab saudaranya yang bersin itu hukumnya fardu kifayah. 6. Yakni misalkan dalam sekumpulan kita, sekumpulan orang banyak, tiba-tiba ada yang bersin dari yang hadir. 6. Dan dia ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, kata dia. Maka salah satunya kemudian jawab untuk dia, ya rahmakallah. Maka dengan jawaban itu cukup, karena hukumnya fardu kifayah menurut sebagian pendapat ulama. Sebagian yang lainnya menyatakan fardu ain ala kulli man sami'ah, justru hukumnya fardu ain bagi setiap siapa yang telah mendengarnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kana haqqan ala kulli man sami'ahu an yaqula yarhamukallah. Menjadi hak bagi setiap yang telah mendengarkannya untuk mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Sehingga tidak bisa diwakilkan. Maka dari dua pendapat tadi, mana yang rajih, mana yang kuat, yang dipilih oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fardu ain, wajib bagi setiap diri. Jadi bareng-bareng. Ya rahmukallah. Naam. Maka yang telah mendapatkan itu, yang bersin tadi menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum, dia menjawab itu untuk semuanya. Dia menjawab itu telah diniatkan untuk semua yang telah mendoakan dirinya. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Terjawablah sudah dari pertanyaan yang dilontarkan tadi. Dan dengan itu kaum muslimin telah mendapatkan ilmu dengan apa yang disebutkan atau yang diajarkan oleh beliau. Ilmu apa bukan? Ilmu. Nah, walaupun sedikit tapi ilmu. Nah, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, jika seseorang bersin tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah boleh kita jawab yarhamukallah? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ta'ziran lahu, sebagai hukuman buat dia, agar tidak bergampang-gampang dengan nikmat Allah melalui bersin. Maka tidak dijawab yarhamukallah karena hadis tadi riwayat Muslim, idza atasa fahamidallah, jika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, ya, maka barulah jawab, doakan baginya. Tapi jika tidak mengucapkan alhamdulillah, bagaimana? Maka jangan diucapkan doa kepadanya. Fahrimhu hadzal du'a, haramkan bagi dia doa tersebut. Fala taqul lahu yarhamukallah, maka jangan kau ucapkan kepadanya yarhamukallah. Tunggu sampai dia ucapkan alhamdulillah. Sekarang muncul pertanyaan, apakah perlu diingatkan? yang tidak mengucapkan alhamdulillah tadi. Hal tadzkuruh, apakah kamu perlu ingatkan? Qul alhamdulillah. Wahai ya akhi, ucapkan alhamdulillah. Au la tadzkur, atau tidak perlu diingatkan? Jawabannya adalah perlu diketahui bahwa di sana ada salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia tidak ucapkan itu karena tahawun, karena menggampangkan. Iya, nganggap remeh, alah cuma gitu aja. Ada apa tidak? Ya mungkin ada, karena kejahilannya seorang muslim tadi. Kemungkinan yang kedua karena nisyan, yakni karena lupa. Bagaimana kalau sudah namanya lupa? Manusia itu tidak lepas nama dengan sifat ini, lupa. Bagaimana kita mensikapinya? Jika dia lupa, maka ingatkan ihmadillah. Ihmadillah berbentuk perintah kepadanya, ucapkan alhamdulillah. Pak, coba ucapkan alhamdulillah. Itu mengingatkan. Tapi kalau dia karena tahawun, karena menggampangkan, tidak peduli dengan tuntunan seperti ini, maka jangan kamu ingatkan. Yang jadi masalah, dari mana kita tahu dia lupa atau dia menggampangkan perkara tersebut? Apa perlu kita tanya? Ya, rasanya berat untuk nanya kepada dia, khawatir tersinggung. Ya, dari mana kita tahu? Maka jawabannya kata beliau, selama dia tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan kamu doakan yarhamukallah, dan jangan kamu ingatkan secara mutlak. Karena tidak ada disebutkan dalam hadis, apabila dia lupa mengucapkan alhamdulillah maka ingatkan. Tidak ada hadis menyebutkan seperti itu. Itu yang menjadi alasan tidak perlu diingatkan di saat itu. Nah, terus bagaimana supaya dia tahu, supaya dia mengerti suatu saat di kemudian berikutnya? Maka di saat-saat sela-sela waktu berikutnya, entah agak nantian sedikit atau kapan gitu, bincang-bincang. Saya kemarin kayaknya lihat antum bersin, kok rasanya sesuai dengan batasan pendengaran saya, kok tidak terucap alhamdulillah. Apa betul dugaan saya seperti ini? Kan begitu ya. Bahasa-bahasa yang diplomatis, jangan langsung nembak begitu ya. Kamu enggak mengucap, enggak. Ya, sepertinya kalau tidak salah dengar saya dengar bahwa engkau antum tidak ucapkan alhamdulillah. Betul demikian? Oh iya betul. Memang kenapa? Enggak. Tuntunan dari sunnah itu, kalau setelah bersin, ucapkan alhamdulillah. Oh begitu, ya alhamdulillah. Kalau jawabannya masih gitu, alhamdulillah, gampang nerimo bahasa Jawanya. Yang berat kemudian tidak terima. Nah, itu. Karena sebab gengsi atau sebab-sebab lainnya. Maka kalau orang dikasih tahu yang baik, gampang nerimo, maka alamatul khair, tanda-tanda kebaikan. Maka ajarkan bahwa alhamdulillah itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena al-utas, karena bersin itu minallah, nikmat dari Allah. Sebaliknya at-tathaub, menguap, ya, itu minasyaitan, adalah dari syaitan. Maka dituntunkan untuk ditutup. Beda dengan orang awam, mungkin anggap selebar-lebarnya diturutkan, wah, sambil diangkat suaranya kalau perlu. Ya, sementara kita justru dituntunkan untuk menahannya. Menahannya pun ditutup. Wallahu a'lam, apakah dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri. Yang jelas diupayakan ditutup. 6. karena tatha'ub, karena menguap itu dari syaitan. Dan itu secara fitrah kita bisa rasakan. Orang yang habis bersin rasanya apa? Lega. Alhamdulillah. Maka kalau bersin jangan ditahan. Ada orang yang sungkan, kemudian ditahan. Jangan, itu kesempatan mengeluarkan penyakit. Ya. Tapi ya tahu diri, jangan di depan saudaranya jeruat begitu ya. Nah, ya itu dihindarkan ke sini dan sebagainya. Maka sempatkan dari bersin tadi, nikmati itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya masya Allah, enteng ke badan dan sebagainya, selama dalam ukuran-ukuran standar. Ukuran standar adalah sampai 3 kali. Lebih dari itu tanda tanya. Maka diajarkan ketika dia bersin, alhamdulillah, maka yang mendengarkan dengan pendapat yang rajih adalah fardu ain, ya rahmakallah. Bersin lagi, huj, ya rahmakallah. Sampai ketiga, ya rahmakallah. Keempat masih wahing lagi, masih bersin lagi. Ya, kita ucapkan afakallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Fa innaka mazgum, sungguhnya engkau ini pilek atau influenza. Naam. Afakallah untuk yang keempat. Artinya sekedar untuk mendoakan bahwa ini melebihi batas. Melebihi batas 3 kali. Naam. Jika yang bersin tadi bertanya, kenapa yang keempat kamu tidak doakan lagi ya rahmukallah? Kata Syekh Utsaimin, katakan kepadanya, annaka mazgum, bahwa kamu itu pilek. Ya. Kalau masih apa terus masih kurang saja 3 kali, maka jelaskan supaya tahu diri bahwa annaka mazgum, bahwa kamu itu sedang flu. Nah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kita ambil faedah. Fa innaz zukkam fil ghalib la dawa. Karena penyakit influenza secara keumuman tidak ada obatnya. La dawa, tidak ada obatnya. Idza asaba al insan, jika itu telah mengenai atau tertimpa pada seseorang. Sampai kemudian selesai. Ada mungkin seseorang yang influensanya berlanjut lama, tidak sembuh-sembuh ya. Nah, ada yang gampang sembuhnya, sesuai dengan kondisi masing-masingnya. Tapi di sana kata beliau, asbab takhfifu hadha zukam, ada sebab-sebab yang meringankan dari influenza. Salah satunya kata beliau, jangan berhadapan dengan hawa yang dingin. Ya. Jangan ditantang hawa yang dingin, maka biasanya perlu jaket penghangat dan sebagainya. Wa adami syurbil ma'il barid, hindari juga minum air dingin. Biasanya minum air es, ya sudah di saat flu jangan. Kalau bisa minum yang anget-anget. Anget-anget kuku. Enak itu ke badan diminum. Pori-pori itu terasa terbuka dengan minum yang panas. Nah, jangan setiap haus air dingin, air kulkas. Setiap haus air dingin, kulkas, terus begitu diteter. Akhirnya yang kalah apa? Tenggorokannya. Sebagai bukti beberapa cerita dari orang yang pulang haji di Saudi panas, langsung ke Bakola dia beli Pepsi. Wes, ya lega sesaat. Kemudian hausnya hilang, entar lagi kena panas lagi, haus lagi, ganti sirup yang lain lagi, terus begitu. Yang kalah tenggorokannya. Nah, justru kalau bisa dia terus latih dengan air hangat, maka dengan itu insya Allah semakin membantu mengkondisikan stamina tubuhnya. Yang ketiga, kata beliau, berusaha dia menghangatkan badannya. Nah, ini obat-obat alami. Ya, tapi kadang-kadang tidak betah nunggu apa flu berkelanjutan ya. Kita pengin instan, kalau bisa malam terasa gerges, terasa tidak enak, ya apa caranya besok pagi sudah seger. Ya kemudian minum obat-obat medis tadi. Nah. Maka kata Syekh Ibnu Taimin, wal insan tabibun nafsihi. Maka seseorang itu dokter terhadap dirinya sendiri. Mengetahui bagaimana yang harus dilakukan. Ya. Setelah kita dapatkan faedah seperti itu, kemudian beliau ungkapkan perkara lainnya. Jika ada seorang atau sebagian orang awam, jika kamu balas bersinnya yarhamukallah, nam, maka dia menjawab yahdina wa yahdikumullah. Tidak seperti sunnahnya tadi. Yahdina wa yahdikumullah. Semoga Allah beri hidayah kami dan memberikan hidayah kepada kalian. Maka kata Syekh, hada laisa bisahih. Maka jawaban seperti ini adalah tidak sahih. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang mendengarkan itu menjawab, yarhamukallah. Semoga rahmat untukmu wahai orang yang wahai kamu yang bersin. Nam, dia total mendoakan kamu. Kemudian kamu minta bagian dari doa tadi. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepada kami dan juga kepada kalian. Ya, seakan-akan tidak adil kan ya. Dia doakan kita total, utuh. Kemudian kita balas kepada dia, dirinya juga meminta bagian. Yahdina wa yahdikumullah. Jawaban seperti ini tidak sahih. Maka kembali kepada tuntunan, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, maka kita jawab sesuai yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita jawab apa yang telah diperintahkan. Berikutnya, karena demikian mulianya, demikian besarnya doa yang terdapat di dalamnya, sampai-sampai diharapkan oleh Yahudi. Yahudi pura-pura bersin di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan harapan kira-kira apa? Rasul mau doakan dia. Yahudi tahu bahwa doanya Rasul pasti terkabul. Sekaligus menunjukkan pula dari situ bahwa Yahudi tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang hak. Tapi tidak mau menuruti dengan sebab apa? Hasad. Dengan sebab hasad. Nah. Tapi tuntunannya diikuti. Tapi berharap dari doanya manusia pilihan Allah ini. Buktinya pura-pura bersin. Maka doanya tidak bermanfaat buat mereka. Seandainya didoakan, niscaya doa tersebut tidak bermanfaat buat mereka. Alasannya, karena kuffar, jika engkau doakan untuk mereka rahmat, maka tidak bermanfaat untuk mereka. Bahkan, tidak halal bagimu untuk mendoakan rahmat. Nam, jika mereka telah mati, bahkan tidak pula boleh untuk memintakan ampun buat mereka. kuffar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah diperbolehkan bagi nabi, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu, dan tidak boleh pula bagi orang-orang yang beriman, ay yastaghfiru, untuk memintakan ampun, lil musyrikin, bagi orang-orang kufar, bagi orang-orang musyrik. Kita sudah dapat dalilnya. Walau kana uli qurba, sekalipun orang musyrik kafir tadi, orang yang memiliki hubungan karib kerabat dekat, yang ada kaitannya dengan keluargamu. Kita lihat tafsirnya untuk kita mengambil fawaid bahwa ini kaitannya dengan wafatnya paman Rasul Abu Talib. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datangi beliau berharap supaya Abu Talib masuk ke dalam Islam, yang di saat itu di sisi Abu Talib ada pembesar kufar, namanya adalah Abu Jahal, dan juga Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Abdullah ibnu Umayyah ibnul Mughirah, sama-sama sama Abu Jahal. Maka Rasul menawarkan sebagaimana hadis yang sering kita dengar, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, menunjukkan kasih sayang beliau, berharap di penghujung nafasnya, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan persaksikan untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah menyatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci, apakah kamu tidak suka dengan agamamu selama ini, agamanya Abdul Muttalib? Maka Abu Talib merasa tidak enak, sungkan sama siapa? Teman dekatnya. Ya, ini pengaruh teman dekat. Tidak hanya waktu hidup, tapi di penghujung mati pun berusaha menarik, mempengaruhi, kalau bisa dia dikorbankan. Nah, maka namanya perasaan tidak enak, melihat ini ponakannya Muhammad, ini teman dekatnya, mana yang harus dituruti? Ternyata lebih berat kepada teman dekatnya, sehingga menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tawaran termulia dari manusia terbaik sebagai keponakannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat tersebut dalam surat At-Taubah ayat ke-113. Berapa menit lagi, Isya? Tiga menit ya. Nah, berdasarkan ayat ini, maka sekaligus memansuhkan, menghapuskan permintaan ampun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, yang tentunya juga kepada umatnya. Umatnya tidak boleh memintakan ampun kepada kaum musyrikin, sekalipun dia walau kana uli qurba, sekalipun memiliki hubungan karib kerabat dekat. Berdasarkan dari ayat ini pula disebutkan oleh ulama, qat'u muwalatil kuffar hayyihim wa mayyitihim, menjadi keharusan untuk memutus loyalitas kepada kufar, baik mereka masih hidup dan tidak terkecuali pula mereka sudah mati. Tidak boleh meletakkan kasih sayang kepada mereka sampai mereka mau masuk ke dalam Islam. 6. Berdasarkan dari ayat tersebut, adapun permintaan ampun selama masih hidup, maka jaiz, maka itu boleh. Marjuun imanahum, yang diharapkan keimanan mereka selama masih hidup. Masih ada kesempatan, masih ada harapan. Nah, ini kondisinya kalau masih hidup, maka berbeda dengan telah meninggal dunia. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas? Tidak bisa kita paksakan itu sampai selesai. Yang penting mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.